بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Ahkamul Abahi, hukum-hukum dan tata cara berkurban serta penyembelihan. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dalil-dalil Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ijma' para ulama bahwa berkurban merupakan amalan yang disyariatkan. Tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Hanya yang terjadi perselisihan di antara mereka adalah tentang hukum kurban itu sendiri. Apakah telah sampai kepada derajat wajib yang apabila ditinggalkan oleh seorang muslim maka dia berdosa, ataukah tidak sampai kepada tingkatan wajib, namun hanya sampai kepada tingkatan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dalam hal ini telah terjadi dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan kurang baik bagi seorang muslim yang mempunyai kemampuan untuk berkurban lalu kemudian dia meninggalkannya. Dan mereka berdalil dengan ayat-ayat hadis-hadis yang telah kita bacakan kemarin, anjuran dari Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati fasalli rabbika wanhar. Sebagian mereka menafsirkan wanhar adalah berkurban, ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Bagi setiap umat kami telah menjadikan nusuk ibadah kurban. Demikian pula hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian dari kalangan para ulama, dan itu pendapat Abu Hanifah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana mereka berpendapat wajib bagi setiap muslim yang punya kemampuan untuk berkurban, maka diwajibkan bagi dia untuk berkurban berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa shalli li rabbika wanhar. Maka di sini perintah wanhar, asal hukum perintah adalah wajib. Namun sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah disepakati di atas penafsiran bahwa yang dimaksud wanhar adalah menyembelih. Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Di antaranya bahwa di antara mereka menafsirkan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wanhar adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dekat leher. Walhasil di sana terjadi khilaf dalam memahami makna ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Namun walaupun demikian, walaupun kita menyatakan bahwa yang rajih, yang kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan sunnah muakkadah, bukan berarti ketika kita mendengarkan kalimat sunnah lalu kemudian kita menggampang-gampangkan, oh kalau begitu hanya sunnah saja. Namun mereka menekankan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, seperti hukumnya sunnah-sunnah rawatib setelah dan sebelum sholat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah meninggalkannya, bahkan menyebutkan pahala-pahala yang besar bagi kaum muslimin yang menghidupkannya. Terlebih lagi bahwa ini termasuk di antara syiar Islam. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di antara ketakwaan hati. Adapun hadis Abi Hurairah yang terkadang kita sering mendengarkan sebagian kaum muslimin menjadikan itu sebagai dalil, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan lalu kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati musalla, tempat salat kami. Telah saya jelaskan bahwa yang benar hadis ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sendiri, beliau menjelaskan dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', ketika beliau menjelaskan tentang hukum berkurban, maka beliau secara zahir menguatkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa yang kuat adalah pendapat Syaikhul Islam yang mengatakan wajib. Namun beliau mengatakan tapi dengan syarat, apabila dia memiliki keleluasaan dalam hal harta, punya kemampuan. Adapun kalau dia lemah, di mana dia tidak memiliki harta kecuali untuk menafkahkan keluarganya saja, tidak ada kelebihan dari itu. Apalagi kalau dari sisi lain dia memiliki hutang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hendaklah dia lebih mendahulukan untuk melunasi hutangnya. Hendaklah dia lebih mendahulukan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu. Kalau kemudian dia berikan keleluasaan, ada kelebihan harta, tidak memiliki hutang, maka sangat dianjurkan, bahkan kata beliau wajib bagi dia untuk berkurban. Kemudian kita lanjutkan kembali membacakan kitab Risalah Hukum-Hukum Berkurban. Berkata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, وَذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا. Dan berkurban atau menyembelih kurban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya, dengan yang sejumlah uang yang seharga dengan hewan yang akan dia jadikan sebagai hewan kurban. Di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita jenis-jenis dalam beribadah, macam-macamnya. Terkadang kita diperintahkan untuk beribadah dengan hati kita. Terkadang kita diperintahkan untuk beribadah dengan lisan kita, berzikir. Terkadang pula dengan jasmani, seperti mengerjakan salat, berpuasa, menunaikan ibadah haji. Terkadang pula dengan ibadah yang berhubungan dengan harta yang kita miliki, yang berhubungan dengan harta. Dan berkenaan tentang harta pun bermacam-macam. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan dari jenis dinar atau dirham, emas atau perak, atau yang menduduki kedudukannya. Dan di waktu lain Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mengeluarkan dari makanan pokok. Dan di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mengeluarkan dari hewan ternak kita, dari tanaman yang kita tanam, sawah, ladang. Maka macam-macam ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan bagi umat ini untuk menguji mereka, apakah mereka bersabar untuk menerima setiap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan dengan berbagai jenis dan macam-macam kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Sehingga apabila Allah dan Rasulnya telah mensyariatkan kepada kita untuk beribadah dengan satu jenis, maka kita dianjurkan untuk mendatangkan jenis sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian pula dalam permasalahan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam menganjurkan kita untuk berkurban dengan hewan ternak, apakah unta atau sapi dan berbagai jenisnya, demikian pula kambing. Maka kita dianjurkan untuk berkurban dengan jenis-jenis ini, tidak dengan yang lainnya. Tidak dengan yang lainnya. Demikian pula halnya ketika seorang hendak membayar zakatul fitr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membayar zakatul fitr dari makanan pokok mereka, dari makanan pokok mereka yang ada di satu negeri. Maka membayar zakatul fitr dengan makanan pokok sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus dikeluarkan, bukan dengan nilai, bukan dengan uang, karena bukan itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula dalam hal seseorang membayar fidyah, ketika seseorang membayar dam dalam ibadah haji, dan demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita dengan jenis tersebut, maka kita dianjurkan untuk mendatangkan jenis itu. Kita dianjurkan untuk mendatangkan jenis tersebut. Demikian pula dalam hal aqiqah atau nasikah. Apabila ada sebuah keluarga yang mereka melahirkan seorang anak, maka dianjurkan pada hari ketujuh bagi mereka untuk melaksanakan yang namanya aqiqah dengan disembelih seekor kambing apabila anaknya wanita, dan dua ekor kambing lebih afdal apabila anaknya laki-laki. Maka menyembelih hewan kambing satu ataukah dua ekor ini lebih afdal daripada seorang yang bersedekah dan tidak menyembelih, dan dia bersedekah dengan nilai yang berlipat-lipat harganya, berlipat-lipat nilainya. Maka lebih afdal bagi dia untuk menyembelih hewan dalam rangka untuk melaksanakan aqiqah atau nasikah, karena itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab permasalahannya, ikhwani fiddin a'azakumullah, seseorang beribadah yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kita, adalah hati kita. Allah azza wa jalla berfirman, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidaklah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dagingnya, tidak pula darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah azza wa jalla adalah ketakwaan di antara kalian. Sehingga apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menganjurkan kita untuk menyembelih dengan jenis hewan ternak, maka itulah yang kita dianjurkan untuk mengamalkannya, bukan dengan bersedekah dengan yang senilai atau bahkan mungkin lebih banyak nilainya daripada harga hewan kurban tersebut. Li'anna dzalika amalun nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ah. Karena itulah amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersama beliau. Wa li'anna dzabha min sya'airillah ta'ala. Dan karena menyembelih itu termasuk di antara syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Falau adala an-nasu anhu ila shadaqati la ta'attalat tilka sya'irah. Maka apabila manusia berpaling dari amalan ini dan mereka lebih mengutamakan untuk bersedekah dengan harta yang mereka miliki, maka terlantarlah syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, terlantar. Ya, sehingga kalau demikian kaum muslimin lama kelamaan mereka meninggalkan amalan ini, maka hilanglah sunnah yang selama ini dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kanat shadaqatu bi tsamani al-udhiyati afdal min dhabhi al-udhiyah la bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ummatihi bi qawlihi aw fi'lihi. Kalaulah sekiranya bersedekah dengan yang senilai dengan hewan kurban tersebut itu lebih afdal daripada menyembelih kurban, maka tentunya akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, apakah dengan perkataannya atau dengan perbuatan beliau. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Yang datang dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk berkurban, yang datang dari perbuatan dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga anjuran untuk berkurban. Nah, dan tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah yang senilai dengan harga dan nilai hewan kurban tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa ini merupakan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala yang sepantasnya kaum muslimin menghidupkannya. Sebab apabila mereka meninggalkan dengan alasan bahwa ini akan memperletih diri, mencapek-capekkan diri, atau mungkin diantara mereka ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin lebih butuh kepada uang daripada kepada daging, maka ini adalah sebab-sebab yang akan menyebabkan kaum muslimin meninggalkan syiar-syiar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya zakatul fitr. Nah, semakin lama semakin berkembang Orang lebih mengutamakan untuk membayar dengan uang. Dalam keadaan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan pada mereka, bahkan tidak pernah menganjurkan pada mereka. Bahkan para sahabat masih saja mereka mengeluarkan dari makanan-makanan pokok mereka ketika mereka hendak membayar zakatul fitr. Bahkan pada waktu itu ketika mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakatul fitr dengan kurma, sehingga hampir saja kurma itu habis, sehingga mereka berusaha untuk mencarinya. Lalu kemudian sebagian mereka tidak mendapatkan, lalu kemudian mereka membayar zakatul fitr dari jenis makanan pokok yang lain. Tidak dinukilkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa mereka membayar zakatul fitr dengan nilai atau dengan uang. Nah, maka ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menghendaki umatnya berbagai perintah-perintah dengan berbagai macam jenis-jenis yang hendaknya kaum muslimin mentaati segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tersebut. Li'annahu lam yakun yad'u bayan al-khairi lil ummah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah meninggalkan untuk menjelaskan kebaikan kepada umat ini. Balau kanati shadaqah musawiyatan lil udhiyah la bayyanahu aidan. Bahkan kalaulah sekiranya bersedekah dengan yang senilai dengan harga hewan kurban tersebut, itu sama kedudukannya. Kalau memang demikian, tentunya akan dijelaskan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada hadis, ada penjelasan bahwa lebih afdal ataukah sama kedudukannya kalian ingin bersedekah atau kalian ingin berkurban, sama saja. Ternyata tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ashal min ana'il udhiyah. Tentunya kalau di sana ada anjuran bersedekah atau tingkatannya sama daripada berkurban, tentunya kaum muslimin lebih memilih yang termudah, iya kan? Karena bersedekah lebih mudah daripada berkurban yang membutuhkan waktu, kita harus datang, kita harus menyembelih, ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya. Nah, kalau bersedekah langsung berikan saja apa yang dia miliki dari harta. Nah, ringan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan hal tersebut. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liyad'a bayan al-ashal li ummatihi ma'a musawatihi lil ashab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin untuk meninggalkan dalam hal menjelaskan sesuatu yang paling mudah bagi umatnya ini apabila ada yang sederajat dalam hal tingkatan pahala daripada yang lebih susah, yang lebih sulit. Tentunya kalau sedekah itu yang amalannya lebih mudah, itu boleh. Tentunya Rasulullah SAW tidak akan meninggalkannya. Walaqad asaban nasa maja'atun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin ditimpa kelaparan. Mereka pernah mengalami musim yang mereka kelaparan pada zaman-zaman tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baitihi syai'un." Barang siapa yang berkurban di antara kalian, maka jangan sampai tersisa hewan kurban tersebut setelah hari ketiga masih tersisa di rumahnya sesuatu dari daging hewan kurban itu. Jangan sampai tersisa. Yani maksudnya sebelum datangnya hari ketiga hewan kurban daging-dagingnya harus sudah dibagikan, ya, secara merata kepada mereka yang membutuhkannya. Ini sabda awal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sabdakan pada tahun ke-9 Hijriah. Falamma kana al-amul muqbil, maka ketika tiba tahun yang berikutnya, yaitu tahun yang ke-10, qalu, Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi? Apakah kami tetap akan melakukan sebagaimana yang kami lakukan di tahun yang dahulu, tahun yang ke-9 itu? Apakah masih seperti itu hukumnya, wahai Rasulullah?" Maksudnya tidak boleh melewati hari yang ketiga. Naam, kalau sudah tiba hari ketiga, maka semuanya harus sudah dibagi secara merata. Kaum muslimin telah mendapatkannya. Apakah masih seperti itu pula hukumnya pada tahun ini, tahun yang ke-10, wahai Rasulullah? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kulu wa at'imu wadkhiru. Fa inna dhalika al-'ama kana fin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu, makanlah." Makanlah menunjukkan bahwa dianjurkan bagi yang memiliki hewan kurban untuk memakan sebagian dari hewan tersebut. Sebagaimana akan saya jelaskan nanti insyaallah. Dan berikanlah makan kepada yang lainnya. Yani, apakah berbentuk hadiah? Kita hendak menghadiahkan apakah kepada tetangga kita atau kepada yang lainnya? Atau kita hendak sedekahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan? Waddakhiru, dan simpanlah. Dan simpanlah. Menunjukkan boleh untuk disimpan. Nah, fa inna dhalikal 'am kana fin nasi juhdun. Karena pada masa itu, pada tahun yang lalu, manusia dalam keadaan sangat membutuhkan. Mereka dalam keadaan kelaparan, kesulitan makanan. Maka saya menginginkan agar kalian membantu mereka pada zaman itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keleluasaan. Boleh kalian menyimpannya. Boleh kalian menyimpan. Di dalam hadis yang lain, dalam sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhiru li ahlihi quta sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyimpan untuk keluarganya persiapan makanan mereka selama setahun. Menunjukkan boleh. Namun di dalam riwayat al-Imam Muslim juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadkhiru lighat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah menyimpan sesuatu untuk keesokan harinya. Untuk keesokan harinya. Dalam keadaan di riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan Rasulullah SAW menyimpan untuk keluarganya ya setahun lamanya. Untuk jangka waktu setahun. Dan tidak terjadi pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Sebab yang dimaksud dengan riwayat al-Imam Muslim, Rasulullah SAW tidak menyimpan sesuatu untuk hari besoknya untuk beliau sendiri. Untuk diri beliau sendiri. Adapun untuk keluarganya, maka tentunya merupakan kewajiban beliau untuk menanggung keluarga. Nah, maka tidak terjadi pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tahun itu manusia dalam keadaan membutuhkan. Mereka dalam keadaan kelaparan, kesulitan makanan. Dari sini pula kita mendapatkan faedah dalam hal memperhatikan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu keadaan, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengumumkan apa yang telah dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk menyimpan daging-daging dari hewan kurban yang telah mereka sembelih lebih dari 3 hari. Di hari ketiga masjid sudah terbagi secara merata. Apakah ini sifatnya umum? Tidak demikian. Nah, akan tetapi berkenaan tentang kondisi khusus yang dialami kaum muslimin pada waktu itu. Di mana kaum muslimin dalam keadaan kesulitan makanan. Maka apabila terjadi satu hari atau satu zaman di kalangan kaum muslimin di mana mereka sangat membutuhkan makanan dan mereka dalam keadaan kelaparan, maka berlaku riwayat ini. Berlaku apa yang terjadi di tahun yang ke-9 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak membolehkan bagi kaum muslimin untuk menyimpan sampai hari yang ketiga. Sampai hari yang ketiga. Namun tidak bersifat umum. Dengan dalil bahwa di tahun yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keleluasan kepada kaum muslimin untuk bisa menyimpannya. Mereka boleh menyimpan. Iddikhal, perbolehkan. Nah, maka dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, apabila terjadi satu kejadian khusus, hendaklah kita perhatikan. Kejadian yang khusus ini tidak boleh kita umumkan. Sebab telah terjadi kekeliruan di kalangan sebagian kaum muslimin, bahkan di kalangan sebagian para ulama, terjatuhnya mereka dalam kesalahan ketika mereka mengkhususkan satu kejadian yang mereka mengumumkan satu kejadian yang pada asalnya kejadian khusus berkenaan tentang kondisi yang ada pada waktu itu. Di antara mereka yang terjatuh dalam kekeliruan seperti Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bolehnya bermain musik dengan berbagai macam jenisnya, dan ini tentunya pendapat yang menyelisih jumhur ulama, dan ini pendapat yang ganjil dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memasuki tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam menghadap ke dinding, di dekatnya ada Aisyah dan di dekatnya ada dua anak perempuan kecil yang belum balig, mereka sedang bernyanyi. Mereka sedang melantunkan syair-syair jahiliyah. Nyanyian Bu'ad. Pertempuran yang terjadi di zaman jahiliyah antara dua suku besar, Aus dan Khazraj. Lalu kemudian kedua wanita ini mereka melantunkan syair-syair tersebut sambil memukul beduk aduf, apa namanya akhwan, rebana. Naam akhwan, bukan beduk ya. Naam, rebana, aduf. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala melihat keadaan yang seperti ini, beliau ingkari. Karena yang beliau ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan ini. Itulah yang beliau ketahui, yang sering beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau marah dan mengingkari. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, "Anizmaru syaitan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ada seruling syaitan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada seruling syaitan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan Abu Bakar Siddiq. Maka beliau pun berbalik dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar radhiyallahu taala, biarkan keduanya. Fa inna yawman 'id." Karena hari ini adalah hari raya bagi kaum muslimin. Hadis ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm untuk membolehkan segala macam jenis alat musik dan membolehkan nyanyian. Lalu mereka, Ibnu Hazm dan para pengikutnya, melupakan sekian banyak riwayat-riwayat, bahkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang haramnya alat-alat musik tersebut. Nah, padahal keadaan ini kalau kita perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang sekian lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingkari perbuatan tersebut. Karena itulah yang beliau ketahui. Apakah seruling syaitan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak mengingkari ucapan Abu Bakar. Tidak mengingkari ucapan Abu Bakar. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an 99,999% benar. 99,999% benar. Hanya 0,0001% yang hendak dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekeliruan Abu Bakar Siddiq karena beliau mengingkari kondisi hari ini, di mana hari ini adalah hari gembira bagi kaum muslimin. Hari bergembira bagi kaum muslimin, maka biarkan keduanya. Ini menunjukkan bahwa kejadian itu adalah kejadian yang khusus yang tidak boleh kita umumkan. Yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memukul rebana pada hari raya. Dan yang bernyanyi atau yang melantunkan syair-syair adalah seorang wanita. Seorang wanita yang belum mencapai usia baligh. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa dari kaum lelaki yang mereka bernyanyi, maka dia mukhannith. Maka dia itu banci. Rahimahullahu ta'ala. Demikian pula keadaannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Di mana sebahagian dari pembesar-pembesar Quraisy mereka tewas dalam pertempuran itu. Dalam perang Uhud, tapi dalam perang Badar. Mereka-mereka para pembesar Quraisy yang tewas dalam pertempuran itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini kalian telah melihat apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kalian. Rasulullah berdialog dengan orang-orang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan orang-orang yang sudah mati. Maka ini heran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena yang beliau ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya orang mati ya tidak bisa mendengar. Naam. Innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan pada orang-orang mati. Tapi kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan mereka? Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala, apakah mereka mendengarkan apa yang kau ucapkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma antum bi asma' mimma minhum mimma aquluhu al-an." Bahwa tidaklah kalian lebih mendengarkan dari mereka sekarang ini. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Innahum la yasma'una al-an." Sesungguhnya mereka mendengarkan sekarang ini apa yang aku katakan. Mereka mendengarkan. Tapi dalam kondisi khusus pada waktu itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mengucapkan kata-katanya sebagai siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan ini khusus bahwa orang-orang yang meninggal pada waktu itu mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallam dan yang dikhitab oleh Nabi sallam, mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy. Bukan berarti orang mati mendengar secara umum. Naam. Setiap dari orang mati mereka bisa mendengarkan pembicaraan ahlu dunia. Tidak demikian keadaannya. Maka kekeliruan sekian banyak dari kaum muslimin disebabkan karena permasalahan ini. Kadang-kadang hadisnya khusus, lalu kemudian mereka mengumumkan riwayat-riwayat tersebut. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan bagi mereka untuk berkurban dan bukan bersedekah dengan yang senilai dari hewan kurban tersebut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Lalu berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Az-dhabhu fi mawdhihi afdalu min as-sadaqati bi tsamani." Bahwa menyembelih pada tempatnya maksudnya pada tempat-tempat yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembelih ketika Idul Adha, menyembelih ketika Naam, membayar dam, menyembeli ketika nasikah atau aqiqah. Itu lebih afdal daripada bersedekah dengan yang senilai dengannya. Qala, lalu beliau mengatakan, walihada lau tasaddaqa an damil mut'ati wal qiran bi adhafi adhaf al qimati lam yakum maqamahu wa kadzalika al udhiyah. Oleh karena itu, apabila seorang yang menunaikan ibadah haji bersedekah dengan uang sebagai ganti dari membayar dam dalam haji tamattu ataukah dalam haji qiran, nah, dalam sembelihan mereka, maka mereka hendak menggantinya dengan membayar yang senilai dengannya, bahkan mungkin berlipat-lipat nilainya dari membayar dam tersebut, maka ini tidak akan menduduki kedudukannya. Tidak akan menduduki kedudukannya dalam hal wajibnya dia untuk menyembelih. Maka demikian pula dalam perkara al-udhiyah. Dalam perkara al-udhiyah, berkurban. Maka walaupun mereka bersedekah dengan niat sebagai ganti dari menyembelih hewan kurban dan berlipat-lipat nilainya, maka tidak akan mengganti kedudukan al-udhiyah tersebut. Sebab itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun, pasal yang berikutnya. Wal aslu fil udhiyati annaha mashru'atun fi haqqil ahya. Hukum asal dalam berkurban bahwa kurban itu disyariatkan untuk orang-orang yang hidup, bukan untuk orang-orang yang sudah mati. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuh yudhahuna an anfusihim wa ahlihim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mereka dan para sahabatnya, mereka berkurban untuk diri-diri mereka dan keluarga-keluarga mereka. Dan bukan untuk orang yang sudah mati. Wa amma ma yadhunnuhu ba'dul amma min ikhtisasil udhiyati bil amwat fala aslalah. Adapun yang disangka oleh sebahagian kaum muslimin bolehnya mengkhususkan sembelihan itu untuk orang yang sudah mati, maka ini tidak ada asalnya. Ya. Ketika dia membeli hewan kurban, lalu hewan kurban ini dia peruntukkan untuk Pangeran Diponegoro misalnya, kan sudah mati, ya, karena dia keturunan Pangeran Diponegoro, maka hewan ini untuk kurbannya Pangeran Diponegoro. Nah, ini yang beliau maksudkan tidak ada asalnya, ya, dan ini juga berhubungan dengan permasalahan mengirimkan pahala. Dalam hal ini memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal mengirim pahala. Nah, ada sebagian yang memperluas dalam keadaan-keadaan tertentu, namun yang rajih dalam hal ini, yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan yang lainnya dari para ulama, bahwa diperbolehkan untuk bersedekah untuk orang yang sudah mati, tapi dalam hal-hal tertentu yang di dalamnya terdapat nas. Yang di dalamnya terdapat nas sebagaimana akan kita sebutkan. Wal udhiyatu 'anil amwati thalathatu aqsam. Berkurban untuk orang-orang yang sudah mati itu ada tiga keadaannya. Ada tiga keadaan. Al awwal. Keadaan yang pertama. Ayyudhahiya anhum taba'an lil ahya. Seseorang berkurban untuk mereka, yakni mereka yang memiliki kurban, yakni orang-orang yang hidup, namun orang-orang mati ini mereka nebeng, ya. Mereka sebagai far'un, sebagai cabang. Dalam artian mereka hanya sebagai ikutan saja. Mereka sebagai ikutan. Nah, mereka tidak berdiri sendiri. Kalau seperti yang kita sebutkan tadi kan berdiri sendiri. Hewan ini adalah kurban yang diperuntukkan untuk Pangeran Diponegoro misalnya. Itu kan berdiri sendiri. Orang mati tidak mengikuti yang hidup. Nah, tapi keadaan yang pertama ini yang beliau sebutkan, seorang berkurban, orang yang hidup, namun dia mengikutkan orang-orang yang sudah mati. Ya, dalam hal agar mereka pun mendapatkan pahala. Dalam hal agar mereka mendapatkan pahala. Seperti misalnya dia mengatakan bahwa kurban ini dariku. Hadza minni wa dhahaituhu li wa li ahli. Saya berkurban untukku, atau ini dariku dan dari keluargaku yang masih hidup dan yang sudah mati. Maka ini boleh. Ini diperbolehkan karena yang mati itu hanya nebeng saja. Ya, tidak berdiri sendiri. Di dalam kaidah usul, para ulama menyebutkan satu kaidah, kata mereka, yasihhu taba'an ma la yasihhu istiqlalan. Ada sebagian perkara yang kalau dia hanya nebeng saja itu sah. Yang kalau dia berdiri sendiri menjadi tidak sah. Kalau dia berdiri sendiri menjadi tidak sah. Saya beri contoh. Di luar permasalahan ini, ada seekor hewan yang sedang hamil. Seekor kambing. Di dalamnya ada janin. Maka datang orang yang ingin membeli hewan tersebut. Kata si pembeli ini, saya ingin membeli janinnya. Saya ingin membeli janin yang ada di dalam perut kambing ini. Maka itu hukumnya haram. Karena gharar, ada jahalah, majhul, kita tidak mengetahui apakah janin ini sehat atau tidak, iya kan? Apakah ketika nanti dia keluar selamat atau tidak? Maka tidak sah jual beli seperti ini. Tapi kalau misalnya pembeli datang dan mengatakan, saya ingin membeli hewan ini, yakni induk dari hewan tersebut. Nah, janinnya ya ikut mengikuti induknya. Nah, ini boleh. Ini diperbolehkan. Kenapa? Karena janin tidak berstatus bersendiri dalam hal jual beli tersebut, tapi dia mengikuti induknya. Maka ini boleh. Contoh lain, seorang datang dan melihat rumah yang hendak dijual. Maka pembeli mengatakan, saya ingin membeli pondasinya saja. Saya ingin membeli pondasi. Nah, pondasi majhul. Kamu tidak tahu keadaan pondasinya. Nah, ada kemungkinan kuat, ada kemungkinan campurannya kurang baik, iya kan? Gharar. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, saya ingin membeli rumah ini, ya pondasinya tentunya mengikuti rumahnya. Nah, ini boleh. Yasihhu taba'an ma la yasihhu istiqlalan. Boleh apabila dia nebeng mengikuti apa-apa yang kalau dia beri sendiri menjadi tidak sah. Maka demikian pula keadaan yang seperti ini. Bahwa si mayyit yang mati mengikuti yang hidup. Ini boleh. Mithlu ayyudhahiyya ar-rajulu anhu wa an ahli baitih. Misalnya seseorang berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Wa yanwi bihim al-ahya'a wal-amwat. Dan dia meniatkan keluarganya yang masih hidup dan yang sudah mati. Maka ini diperbolehkan. Wa aslu hadha tadhiyatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anhu wa an ahli baitihi. Dan asal dalam permasalahan ini, yakni dalilnya, adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk beliau dan untuk keluarganya. Wa fihim man qad mata min qablu. Sedangkan di antara keluarganya ada yang sudah meninggal. Dalam hal ini, ikhwan fillah azakumullah, diriwayatkan dari berbagai jalan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darqutni, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ahmad, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai mengerjakan Salatul Adha, Salatul Id pada waktu Idul Adha. Lalu setelah itu beliau berkhutbah. Setelah beliau menyelesaikan khutbahnya, beliau turun dari mimbar, lalu kemudian beliau mendatangi dombanya. Maka beliau pun menyembelihnya sambil beliau mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Bismillah, Allahu Akbar, ini dariku dan dari orang-orang yang tidak berkurban dari umatku. Wah, banyak betul yang tidak berkurban dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan seekor domba. Naam. Lalu kemudian beliau memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil pisau sebagai alat sembelihan untuk beliau mengasahnya. Beliau perintahkan pada Aisyah untuk mengasahnya, lalu kemudian Aisyah pun mengasahnya, lalu diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau menyembelih sambil beliau mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak berkurban. Lalu kemudian setelah itu beliau pun menyembelih hewan tersebut. Dan masih banyak lagi dalil yang lain dari hadis Abu Rafi' dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa apabila mereka orang-orang yang mati tersebut mengikuti yang hidup, maka ini diperbolehkan. Maka ini diperbolehkan. Namun di sana ada tanbih, peringatan yang diisyaratkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, dan disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil, bahwa dalam permasalahan ini, ketika seorang menyembelih misalnya, mungkin mereka akan menggunakan dalil ini, lalu kemudian dia mengatakan, Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari umat Muhammad yang tidak menyembelih. Kata beliau, ini kekhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu, para sahabat, mereka tidaklah dinukilkan bahwa mereka berkurban untuk mereka dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi yang tidak berkurban. Khusus atas penamaan umat Rasulullah alaihi assalatu wassalam, ini adalah kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Namun, yang ingin kita ambil sebagai syahid bahwa hal ini menunjukkan bolehnya seorang yang hidup menyembelih untuknya dan orang-orang yang meninggal hanya sebagai orang-orang yang mengikuti yang hidup. Ini diperbolehkan. Asal yang kedua, ayyurahiyya anil amwati bimuktaba wasayahum tanfidan laha. Bahwa seseorang berkurban untuk orang-orang yang telah meninggal karena mereka sempat memberi wasiat, sehingga wasiat tersebut harus diamalkan dan dilaksanakan. Ini pun boleh ya. Kalau misalnya ada orang tua yang dia merasa bahwa dia akan meninggal, atau mungkin pada asalnya dia sehat dan dia telah berkeinginan untuk berkurban, tiba-tiba dia jatuh sakit, maka dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan apa yang dia inginkan, maka dia pun wasiatkan pada keluarganya. Saya harapkan kepada kalian untuk ya menyembelih hewan tersebut kurban untuk saya apabila saya meninggal. Maka dia pun meninggal, maka wajib bagi keluarganya untuk melaksanakan wasiat dari ahli waris tersebut. Nah, dari yang meninggal. Asal dalam permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman baddalahu ba'dama sami'ah fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddilunahu innallaha samii'un 'aliim." Barang siapa yang mengganti setelah dia mendengarkannya, mengganti wasiat, maka sesungguhnya dosanya atas orang-orang yang mengganti dan merubah wasiat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka bagi mereka yang telah mendengarkan, tidak diperbolehkan bagi mereka mengganti dan merubah wasiat bagi seorang yang mufi. Nah, ini keadaan yang kedua juga diperbolehkan. Atsalits yang ketiga, ayyudhiya 'anil amwati tabarru'an mustaqillin 'anil ahya. Yaitu seseorang berkurban tapi untuk orang yang sudah mati. Ya. Istilahnya mengirimkan pahala kepada orang yang sudah mati yang mereka berdiri sendiri, tidak mengikuti yang hidup. Nah, maka ini kata beliau, fa hadhihi jaizatun wa qad nassa fuqaha'ul Hanabila 'ala anna thawabaha yasilu ila al mayyit wa yantafi'u bihi qiyasan 'ala shadaqati 'an. Maka telah dinaskan oleh sebahagian para fuqaha dari mazhab Hambali bahwa pahalanya tersebut akan sampai kepada yang meninggal dan dia memanfaatkannya. Nah, sebagai kias bahwa ini bentuk sedekah yang diberikan pada yang telah meninggal. Sehingga pendapat ini mengatakan boleh. Sebagian dari ahli fikih dari kaum Hanabilah. Walakin la nara. Naam, namun Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkritik pendapat tersebut dan beliau mengatakan, akan tetapi kami tidak berpendapat anna takhsisal mayyit bil udhiyati minas sunnah, bahwa mengkhususkan si mayyit dalam hal berkurban ini termasuk dari sunnah. Kami tidak menganggap yang demikian itu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudhhi an ahadin min amwatihi bi khususih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau berkurban untuk kemudian dikirimkan kepada orang-orang yang mati secara khusus. Falam yudhhi an am na'am falam yudhhi an ammihi Hamzah wa huwa min a'azzi aqaribihi 'indah. Beliau tidak pernah berkurban yang diperuntukkan untuk pamannya Hamzah, padahal Hamzah adalah termasuk kerabatnya yang paling beliau cintai. Wala an auladihi alladziina maatu fi hayati. Beliau juga tidak pernah berkurban diperuntukkan untuk anak-anaknya yang meninggal pada masa hidupnya, pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum thalathu banat mutazawwijat wa thalathatu abna' sirar. Dan mereka itu adalah tiga anak wanita beliau yang telah menikah dan tiga anak laki-laki yang mereka masih kecil, kemudian mereka meninggal. Beliau pun tidak pernah berkurban diperuntukkan untuk mereka-mereka itu. Wala an zaujati Khadijah wa hiya min ahabbi nisa'ihi ilaih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurban yang diperuntukkan untuk istrinya tercinta Khadijah, padahal dia adalah istri beliau yang paling beliau cintai. Naam. Walam yarid an ashabihi fi ahdi anna ahadan minhum dhaha an ahadin min amwatih. Demikian pula tidaklah dinukilkan dari para sahabatnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang dari mereka yang berkurban diperuntukkan untuk seorang yang telah meninggal. Maka ini menunjukkan bahwa yang demikian ini tidaklah termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meninggalkannya yang demikian itu lebih afdal karena tidaklah pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin menyembelih untuk mereka, maka mereka-mereka yang telah meninggal statusnya hanya mengikuti yang hidup, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.